Mitra Bisnis, dalam kasus Bank Century, Budiono mengatakan Century adalah bank gagal yang berdampak sistemik, yang setelah diselamatkan membuat Indonesia lolos dari krisis ekonomi global dan tumbuh tertinggi kedua di dunia. Pemerintah bukan membailout, tapi pengambil alihan saham. Namun menurut Yusuf Kala, tidak ada krisis ekonomi global, dan Century bukan bank gagal, tapi justru dibailout oleh pemerintah pada awalnya 630 miliar, namun berkembang menjadi 6,7 triliun yang dirampok oleh pemiliknya. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Drajat Wibowo. Pak Drajat, apa komentar Anda soal ini? Ya memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Dika ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Century itu berdampak sistemik, itu saya bisa berikan perbandingan. Pada saat yang sama, kita baru menutup Bank Indofirst, itu bank milik BI. Ya, DPR waktu itu saya dan teman-teman di Komisi 11 menolak penambahan modal untuk Indofirst, sehingga Indofirst harus ditutup. Dan per 7 Oktober 2008, itu operasi dari Indofirst ditutup. Indofirst ini milik BI yang beroperasi di Belanda. Pada saat Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI Budiono ke DPR, ya mereka khawatir kalau penutupan ini akan memberikan dampak begini begitu terhadap makroekonomi dan seterusnya. Tapi kami kekeh, dikhawatirkan akan merembet ke bank-bank lain karena memang kita juga sudah melihat transaksi Indofirst dengan bank-bank lain. Tapi kami tetap bertahan tidak mau sehingga akhirnya ditutup dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Jadi ya banknya ditutup aja selesai. Dan itu waktunya bersamaan. Dan Century mengalami krisis, bukan krisis ekonomi ya, krisisnya Bank Century itu sudah lama. Dan kira-kira bersamaan lah dengan Bank Indofirst timingnya itu. Jadi tidak ada masalah kalau misalkan Indofirst itu ditutup, ternyata tidak ada masalah. Jadi Century pun tidak meyakinkan untuk dikatakan sebagai bank sistemik yang akan menimbulkan masalah yang berefek domino. Banyak keganjilan, bukan hanya ada. Ini saya barusan diberi suratnya Robert Tantular yang diteken pada tanggal 21 November, jadi selesai rapat itu, rapat KSSK kan 20-21 November, jadi pagi-pagi dia diminta tanda tangan, ya disebutkan katanya bahwa itu ditandatangani di lantai mezaninnya Kementerian Keuangan, dan dari situ semakin memunculkan keganjilan lagi dari pernyataan press conference Pak Budiono kemarin. Ini nanti mungkin akan saya sampaikan analisisnya sebentar lagi ke teman-teman online. 5 tahun sudah Pak, kasus ini berjalan. Ini juga dikatakan menjadi PR besar dari KPK. Apa harapan Bapak dan langkah seperti apa yang perlu ditempuh seiring makin banyaknya fakta-fakta baru? Ya, saya rasa sih yang paling diharapkan, yang saya harapkan dan saya rasa diharapkan oleh masyarakat itu adalah agar kasus ini segera tuntas secara hukum. Jadi segera terang benderang. Jadi saya dulu pertama kali ya, tahun 2009 tuh mengatakan, memakai istilah terang benderang waktu itu, supaya kasus ini segera terang benderang apa yang terjadi sebenarnya, dan supaya tidak lagi terulang penyelamatan bank secara sembrono seperti yang sudah-sudah. Karena sejak dulu, sejak tahun 2000-2001, saya selalu mengatakan ya, kejahatan yang paling menguntungkan itu adalah kejahatan perbankan. Jadi kalau mau cepat kaya ya merampok bank itu caranya, ya, dengan kejahatan kerah putih. Nah ini kan yang harus kita cegah. Ya, negara kita sudah mengalami dampak dari kejahatan perbankan di mana sampai tahun 2033 pun kita masih harus membayar itu melalui obligasi rekap dan ditambah dengan BLBI, ditambah dengan obligasi untuk penjaminan ya, yang totalnya itu sampai kalau ditotal sekitar 700 triliun. Itu ongkos yang sangat besar ya. 700 triliun pada tahun 99, nilainya sekarang ya mungkin sudah 1.400 triliun. Gitu. Dengan biaya yang sedemikian besar ya, jangan lagi lah kita mentolerir kejahatan perbankan. Demikian pengamat ekonomi politik Drajat Wibowo, saya Mandariska.